adakah rasa cintamu padaku? Sekian lama aku kau tinggalkan. Betapa sakitnya kau goreskan luka. Oh kasihku tak sanggup. Masih adakah rasa sayangmu padaku? Sehidup semati kau ucap dulu. Mengapa kini kau berdusta? Oh kejamnya hatimu. Bila sayang, bilanglah sayang, agar jiwa bahagia dalam sepi. Bila kau bosan, bilanglah bosan, agar aku tak mengharapmu lagi. Rasa rindumu padaku, sehidup semati kau ucap dulu. Mengapa kini kau berdusta? Oh kejamnya hatimu. Bila sayang, bilanglah sayang, agar jiwa bahagia dalam sepi. Bila kau bosan, bilanglah bosan, agar aku tak mengharapmu lagi.